Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Suryadin Tanjung sebagai Diro, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisah Bram sudah diresmikan menjadi orang kepercayaan Mak Rompang. Peresmian itu dilakukan di tempat Mak Rompang di hulu Sungai Tembesi. Lalu Kisah Bram mencari jalan bagaimana dia bisa menyingkirkan Kirekso agar dia bisa menguasai Lubuk Mentilin. Dan tiba-tiba Kisah Bram mendapat jalan, yaitu dengan menghasut orang-orang Singasari. Nah, bagaimana Kisono Keling? Sudah puas melihat ladang-lada di desa ini? Sudah, sangat luas dan subur. Lebih dari separuh adalah ladang-ladaku. Sedangkan yang lain adalah milik Kirekso dan petani lada yang lainnya. Jadi luas juga tanah Kisabrang di sini rupanya. Iya, memang seluas itu. Padahal ladang-ladang itu bukan milikku, tapi milik penduduk desa ini. Wah, kalau begitu Kisabrang harus bertahan agar ladang Kisabrang tidak direbut oleh orang lain. Ya, maklumlah. Kalau sedang laris begini, ada saja orang yang iri. Iya, terutama yang aku khawatirkan adalah Kirekso. Tampaknya dia berniat untuk menyingkirkan aku dari desa ini. Oh, jangan khawatir. Kawan-kawan dari Singasari akan aku beritahu agar Kisabrang dilindungi. Tapi apa betul dia itu tidak berdagang lada karena anaknya sakit? Anaknya tidak sakit. Itu hanya alasannya saja untuk menghindar dari kawan-kawan Kisono Keling. Baiklah. Jadi begini, kita harus mengatur siasat. Kalau bisa, Kisabrang jangan menunjukkan sikap permusuhan terhadap Kirekso, supaya dia tidak curiga. Tetaplah bersahabat dengan dia. Bahkan kalau perlu, bersahabat terus dengan dia. Nanti kami dari Singasari yang akan menghantam dia dari belakang. Wah, kalau jalan itu yang terbaik menurut Kisono Keling, ya, aku ikut saja. Nanti kalau prajurit-prajurit Singasari sudah menguasai Lubuk Mentilin ini, barulah Kisabrang unjuk gigi. Iya. Masa kurang lagi? Sedangkan bulan ini, Kisabrang sudah terlambat untuk membayar. Hanya ada segitu, Kilura. Maafkan saya. Kalau begini terus, lebih baik Kisabrang tidak usah bertanam lada di desa ini. Silakan Kisabrang cari daerah lain. Wah, jangan begitu, Kilura. Terserah. Kisabrang tinggal pilih. Mau terus di sini, silakan bayar penuh. Kalau tidak, cari daerah lain. Baik, akan saya bayar penuh. Dan ingat, aku tidak mau terlambat lagi. Iya. Ini, ini Kelurah. Ya. Hei, kenapa berlebih begini? Biarlah, untuk anak Kelurah yang sedang sakit. Masih ingat anakku rupanya, Kisabrang. Iya, karena selama ini saya tidak bisa datang melihat. Bahkan saya tidak bisa menolong Kilura ketika anak Kilura hilang. Ya, terima kasih. Saya permisi dulu, Kilura. Tunggu dulu, ada yang akan aku tanyakan. Tentang apa, Kilura? Tentang Kisono Keling. Ada apa sebenarnya Kisono Keling sampai kemari? Tujuan sebenarnya tidak kemari, Kilura. Dia akan pergi ke rumah saya. Ya, jadi hanya kebetulan lewat saja. Begitu. Iya, saya permisi, Kilura. Sampaikan salam saya buat Kisono Keling. Iya, akan saya sampaikan. Apakah Kang Lura masih percaya pada laki-laki itu? Dia orang baik. Lihat saja, uang upah petani lada dilebihkannya. Untuk apa, Kang Lura? Untuk Gandini yang sedang sakit. Aku tidak percaya. Itu hanya basa-basinya saja pada kita. Kenapa aku menjadi begini, Nirasa? Kang Lura, buat apa dia beri Gandini uang? Sedangkan Gandini sudah sembuh. Pemberian orang itu harus kita terima. Tapi hati-hatilah, Kang Lura. Aku curiga padanya. Alah, perempuan tahu apa urusan laki-laki. Perasaan perempuan lebih tajam, Kang Lura. Percayalah. Cerita. Dari tadi jengtuti terus. Iya. Sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya. Padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah. Sering mules lah. Pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jeng Nati tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Menpas Kapsul. Menpas Kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya. Melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas Kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas Kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Waktu berjalan terus, kejadian-kejadian penting hampir tidak ada terjadi di desa Lubuk Mentilin. Desa itu kembali tenang. Berita tentang Kisono Keling tidak pula diterima oleh Kisabrang, sehingga laki-laki lintah darat itu hampir melupakan rencananya dengan Kisono Keling. Sementara Mak Rompang tampaknya benar-benar tertidur nyenyak di persemayamannya. Ketika satu tahun telah berlalu, ketika penyakit Gandini kambuh lagi, wajah gadis itu kembali seperti nenek-nenek, membuat Kirekso dan istrinya menjadi cemas. Kirekso dan Nirasa mendatangkan seorang dukun untuk mengobati sakit anaknya. Disinilah Mak Rompang mulai tersentak dari tidurnya, karena tempat kekuatannya di tubuh gadis itu mulai diganggu. Dia bangkit dari persemayamannya di hulu sungai Tembesi. Lalu dia menebar maut di seluruh desa. Namun sasarannya untuk mengambil Wulandari belum juga bisa. Karena diam-diam, Kimujur telah menanam penangkal di rumah itu, sehingga Mak Rompang tidak bisa masuk. Untuk itu Mak Rompang mengutus Kisabrang agar Wulandari bisa dibawa keluar dari rumah itu. Apalagi kini Kisabrang sudah sampai pada perjanjiannya. Janji untuk mendapat darah yang segar, kalau laki-laki itu mau tetap hidup terus. Sehingga Kisabrang pun bernafsu kembali untuk mendapatkan Wulandari. Hari hampir malam. Sekarang kau pulanglah. Nanti kau kemalaman di jalan, ha? Iya, Kilurah. Besok pagi kamu harus datang lagi. Urus orang-orang yang kerja di ladang ladaku itu. Iya, Kilurah. Nah, ini upahmu untuk hari ini. Terima kasih, Kilurah. Tunggu dulu, Mandita. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Iya, Kilurah. Bagaimana kabar adikmu? Betul dia sakit? Iya, Ki. Tapi sakit adik saya aneh. Bila dia keluar rumah, maka dia mulai sakit. Tapi kalau dia di dalam rumah, dia tidak apa-apa. Jadi adik saya tidak pernah keluar rumah. Aneh sakit adikmu itu ya. Ya sudahlah, pulanglah. Iya, Kilurah. Terima kasih. Saya permisi. tidak menyangka, Kang Lura, kalau kakak Wulandari itu menjadi baik. Sebenarnya dia itu baik. Hanya dulu itu dia salah berteman saja. Lihat orang sebelah rumah kita. Akhirnya anaknya yang diambil istri oleh Kisabrang. Itu karena kita selalu jual mahal. Seperti kita ini tidak butuh uang saja. Kamu bicara apa, Suni? Bicara soal uang. Kalau saja anak kita Wulandari yang diambil istri oleh Kisabrang, maka kita sudah jadi makmur. Kalau Kang Diro tidak percaya, lihat saja. Tetangga sebelah rumah kita sudah makmur. Mereka sudah bisa berpakaian bagus-bagus. Sudah bisa memakai perhiasan yang mahal-mahal. Itu kan mau mereka. Kalau aku tidak mau, aku berikan anakku pada lintah darat itu. Titik. Kalau ada kesempatan, aku mau menjodohkan anak kita dengan Kisabrang. Biar menjadi istri yang ke-100, aku tidak peduli. Kamu kan sudah tahu kalau aku tidak mau memberikan anakku jadi istrinya. Itu sejak dulu kamu sudah tahu, Suni. Mak, tadi malam aku melihat Kisabrang menyeret-nyeret istrinya. Hah? Menyeret-nyeret si Yati? Kamu salah lihat, Mandita. Tampaknya istrinya itu lari dari rumah baru mereka, Mak. Itu orang tolol yang berbuat begitu. Nah, sudah kau dengar berita itu, Suni? Hah? Baru satu minggu sudah tidak tahan gadis itu menjadi istri Kisabrang. Apalagi untuk selamanya. Dia itu takut. Belum biasa menjadi istri orang kaya. Lama-lama juga biasa. Bukan begitu. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres di rumah baru mereka. Dia itu tolol. Cuma itu. Kalau aku jadi ibunya, aku tidak tunggu Kisabrang datang menyeret dia pulang. Aku sendiri yang akan mengantarkan dia ke rumah suaminya. Kalau aku yakin, pasti ada yang tidak beres di rumah baru mereka itu. Aku mau ke ladang Kilurah dulu, Pak. Supaya orang-orang tidak menungguku. Ya, pergilah. Semoga kau dipakai terus oleh Kilurah. Atmo, ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang, pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan, minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit paru dan lara seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal lingu, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila, buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Malam ini adalah malam bulan purnama. Saatnya aku harus mendapat darah segar. Kenapa kamu belum tidur juga, Yati? Saya takut, Kisabrang. Saya mau pulang saja. Apa yang kamu takutkan? Takut pada Kisabrang. Takut pada aku? Aneh kamu ini. Kadang-kadang muka Kisabrang kalau sudah malam begini berubah seperti muka serigala. Wah, itu hanya penglihatanmu saja, Yati. Aku mau pulang saja. Aku takut. Kau harus tinggal di sini. Kau akan lari kemana? Aku mau pulang, Kisabrang. Kau tidak akan bisa pulang. Pintu gerbang sudah aku tutup. Aku takut. Aku tidak mau tinggal di rumah ini. Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Kau tidak bisa pulang. Kau duduk di halaman rumah ini. Aku mau masuk rumah saja. Di sini saja. Kita duduk di sini sambil melihat bulan purnama. Sebentar lagi bulan persis purnama penuh. Itu saatnya aku akan mendapat darah yang segar. Nah, kau lihat wajahku. Apakah berbentuk serigala? Tidak. Nah, kalau sekali lagi kau mengatakan begitu, berarti kau menghina aku. Hari hampir tengah malam. Sebentar lagi purnama penuh. Dan aku mulai merasakan ada perubahan pada diriku. Kaki-kakiku mulai berbulu. Tangan-tanganku mulai berbulu. Kepalaku pusing. Mataku berkunang-kunang. Kisabran. Apa ya, Ti? Kisabran menjadi serigala. Kau jangan takut. Jangan. Jangan, Ki. Kau korban pertamaku tahun jangan, ini. Jangan, Ki. Jangan gigit aku. Lawan kamu. Lepaskan. Mau lari kemana kamu? Aku mau pulang. Kurang ajar. Kemana larinya gadis itu? Hati, keluar kamu! Oh, isi kamu! Darahmu, aku butuh darahmu. Kamu mati kamu. Perlahan-lahan tubuh Kisabran kembali biasa seperti semula. Sosok serigala yang terjadi tadi sudah hilang perlahan-lahan. Laki-laki lintah darat itu kini merasa segar kembali. Lalu dengan pandangan dingin, dia melihat mayat istrinya tergeletak di kakinya. Ketika Kisabran akan mengangkat mayat itu, tiba-tiba terdengar suara Mak Rompang di kejauhan. Kisabran tersentak mendengarnya. Antarkan dia ke hulu sungai Tembesi, Sabrang. Mayat istriku ini akan aku kubur, Mak Rompang. Istrimu itu belum mati. Hanya penglihatanmu saja dia sudah mati. Belum mati? Cepat antarkan sebelum hari menjadi pagi. Iya, akan saya antarkan ke sana. Para pendengar, bagaimanakah kisah ini selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio, Misteri Mak Rompang, episode kedua, Janji di Bukit Perinduan, dipersembahkan oleh PT Puri Pariwara 5, bekerjasama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, serta tablet obat kuat dan pegal lindu Duta Rema. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.